Khatimatun fi bayani ma yahrumu bil hadatsil asghar wal akbar. Khatimah atau keterangan yang biasa diletakkan di akhir pembahasan suatu bab, yang ini menjelaskan tentang hal-hal yang haram dilakukan disebabkan memiliki hadas kecil atau hadas besar. Yahrumu bil hadasi sholatun wa tawaf wa sujudun wa hamlu musafin wa maku tibari darsi quranin walau ba'du ayah kalauhin. Beberapa hal yang diharamkan bila seseorang memiliki hadas kecil adalah sholat, tawaf, sujud, dan membawa mushaf, dan juga membawa sesuatu yang di dalamnya dituliskan Al-Quran yang untuk digunakan belajar. Dan keharaman membawa mushaf ini berlaku walaupun hanya sebagian ayat ya. Jadi membawa sebagian ayat Al-Quran atau mushaf ini hukumnya sama dengan membawa seluruh mushaf. Wal ibratu fi qasdi dirasati wa tabarruki bi halatil kitabah dunama ba'daha wa bil kadibi li nafsihi aw li ghairihi tabarruan wa illa fa amiruhu. Jadi ayat Al-Qur'an yang haram dibawa di saat hadas adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang ditulis dan tujuan penulisan itu digunakan untuk belajar. Jadi terkadang ada ayat Al-Quran yang ditulis tetapi penulisan itu tujuannya adalah untuk mencari keberkahan atau tabaruk ya. Kalau tulisan itu ditujukan untuk tabaruk atau mencari keberkahan, ini hukumnya berbeda dengan yang tujuan untuk diajarkan. Artinya hukum membawanya tidak haram seperti halnya tulisan Al-Quran yang ditulis dikarenakan untuk pengajaran. Lalu tujuan penulisan ini, tujuan penulisan ayat Al-Quran, apakah ditujukan untuk belajar atau mencari berkah? Ini tujuan yang dianggap adalah di saat penulisan, ya, di saat penulisan. Jadi di saat menulis Al-Quran itu ditujukan untuk apa? Itulah yang menjadi acuan hukum. Tidaklah setelah penulisan. Jadi andai kata di saat menulis dan di saat setelah menulis memiliki tujuan yang berbeda, ini yang dibuat acuan hukum adalah di saat penulisan. Dan tujuan di saat penulisan ini tentunya tujuan dari penulis ya. Tujuan dari penulis kalau memang dia menulis untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau dia diperintahkan oleh orang lain, maka yang dibuat acuan hukum adalah tujuan dari orang yang memerintahkannya. Jadi tujuan dari penulis ini dijadikan acuan hukum bila dia menulis untuk dirinya sendiri atau menulis untuk orang lain dengan cuma-cuma. Dengan cuma-cuma artinya tanpa mengambil upah, tanpa mendapatkan upah. Tetapi kalau dia menulis untuk orang lain dan diberi upah, maka tujuannya ini tidak diiktibar, tidak dijadikan sebagai acuan hukum, tetapi yang menjadi acuan hukum adalah orang yang menggajinya, orang yang membayarnya. La hamluhu ma'amata'in wal mushafu wairu maksudin bil hamli. Tidak haram membawa Al-Quran bila membawanya bersama benda lain ya, membawa Al-Quran bersama benda lain dan tujuan utamanya adalah membawa benda itu. Jadi Al-Quran hanya sekedar hanya sekedar ikut dengan benda yang dibawa. Wa masu warokihi walau bayat aunah wadorfin oid dalahu wahwafihi. Keharaman yang lain selain membawa Al-Quran adalah menyentuh kertas Al-Quran ya, menyentuh kertas Al-Quran walaupun yang disentuh tidak ada tulisan Al-Quran. Yang penting kertas yang digunakan sebagai Al-Quran ini haram disentuh bagi orang yang memiliki hadas kecil. Haram juga menyentuh tempat Al-Quran ya, tempat Al-Quran, tempat khusus Al-Quran yang di dalamnya terdapat Al-Quran. Jadi misalkan ada kotak yang kotak itu hanya digunakan tempat tempat menyimpan Al-Quran, itu juga haram disentuh bila memang terdapat Al-Quran di dalamnya. Jadi keharaman menyentuh tempat Al-Quran ini berlaku selama ada Al-Quran di dalamnya. La qalbu warokihi bi'udin illam yanfasil alaihi wala ma'atafsirin zada wala wihtimalan. Membalik Al-Quran, membalik kertas Al-Quran menggunakan kayu, tidak menyentuh secara langsung, ini hukumnya tidak haram ya. Jadi tidak haram membalik kertas Al-Quran menggunakan kayu dengan syarat Al-Quran itu tidak terpisah ya. Jadi kertasnya tidak kertas yang terpisah-pisah, tidak kertas yang tidak terjilid ya. Kalau kertasnya terpisah-pisah kemudian mengangkat kayu, mengangkat kertas menggunakan kayu, ini hukumnya haram. Dan juga tidak haram juga menyentuh Al-Quran bila di bila di sampingnya terdapat tafsir, tafsir yang lebih banyak jumlah hurufnya daripada Al-Quran. Jadi menyentuh Quran yang di sampingnya terdapat tafsir atau bersamaan dengan tafsir yang jumlah huruf tafsir itu lebih banyak dari Al-Quran, ini hukumnya tidak haram. Wala yumna usabi, wallahu a'lamu bisawab.